Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang sangat berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Gedung Wuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani via streaming dimanapun Anda berada, dan juga para pendengar Radio PES FM di Solotigo dan sekitarnya, Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada. Radio kita di Cirebon dan sekitarnya, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, Radio Sahabat Muslim di Tegal dan sekitarnya, juga para pemirsa Raja TV dan UV TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pembahasan tentang fikih pendidikan anak, silsilah nomor 83. Dan insya Allah pada hari ini kita akan mengakhiri pembahasan tentang efek buruk lingkungan rusak, bagian yang ke-9 atau yang terakhir insya Allah. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah menyampaikan tentang faktor yang kelima. Ya, faktor yang kelima yang bisa mempengaruhi pendidikan anak, yaitu faktor pembantu dan pengasuh anak. Faktor pembantu dan pengasuh anak. Hari ini kita akan membahas faktor yang ke-6 atau yang terakhir yang bisa mempengaruhi pendidikan anak, yaitu faktor tetangga. Kenapa? Faktor tetangga. Satu hal yang tidak bisa kita lupakan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Makhluk kenapa? Sosial. Dalam bahasa Arab istilahnya al-insanu madaniyun bitab'i. Manusia itu adalah makhluk sosial. Apa artinya makhluk sosial? Artinya manusia itu tidak bisa terlepas dari manusia yang lainnya. Alias gak mungkin manusia itu hidup sendirian. Tidak mungkin manusia itu hidup sendirian. Maka dari sini, manusia itu tidak mungkin bisa dipisahkan dari kehidupan yang namanya kehidupan bertetangga. Mau tidak mau dia harus bertetangga. Sekaya apapun harta yang dimiliki oleh seseorang, setinggi apapun jabatan yang dimiliki oleh dia, maka mau tidak mau dia akan hidup bertetangga. Apa dia mau tinggal di tengah hutan? Ya mungkin. Ya, oh saya bisa beli hutan. Saya akan tinggal di hutan sendirian. Silakan. Mau tidak mau pasti Anda akan keluar dari situ. Karena memang aslinya manusia adalah makhluk sosial. Dan tidak mungkin kita akan tinggal sendirian. Ya. Maka dari sinilah kemudian Islam mengajarkan adab bertetangga. Dan kalau misalnya adab bertetangga yang sudah diajarkan oleh Islam ini kita praktekkan benar-benar dalam kehidupan, maka hasilnya akan luar biasa. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, "Mazala Jibrilu yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrithu." Malaikat Jibril, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril masih terus memberikan nasihat kepadaku agar memperhatikan tetangga, agar berbuat baik kepada tetangga. Sampai-sampai saking seringnya malaikat Jibril menyampaikan nasihat itu, sampai-sampai aku pikir tetangga itu bakalan jadi ahli waris. Bakalan apa? Jadi ahli waris. Selama ini kan ahli waris siapa? Anak, terus suami, istri, bapak, ibu, itu kan selama ini saudara, itu kan selama ini ahli waris. Saking seringnya malaikat Jibril pesan sama Nabi SAW, jaga hubungan baik dengan tetangga, perhatikan tetangga, jangan engkau sakiti tetangga. Saking seringnya malaikat Jibril memberi nasihat itu kepada Nabi Muhammad SAW, sampai-sampai Nabi Muhammad itu terpikir, jangan-jangan besok tetangga akan jadi apa? Ahli waris. Jadi hubungan bertetangga itu sangat diperhatikan di dalam agama kita. Dalam istilah Jawa ada namanya tepo seliro. Menjaga perasaan tetangga, hidup rukun dengan tetangga, berbuat baik sama tetangga. Sehingga ketika kita ditakdirkan oleh Allah memiliki tetangga yang baik, itu adalah sebuah karunia nikmat yang luar biasa. Maka dahulu ada seorang ulama mau jual rumah. Ketika ditanya harga rumahnya berapa, saya lupa angkanya dalam nominal saat itu. Ya wis, misalnya kita kasih permisal aja. Misalnya harga rumahnya itu 100 juta misalnya. Misalnya harga rumahnya berapa? 100 juta. Berapa dia jual? 200 juta. Loh kok bisa? Kok bisa harga 100 juta dijualnya berapa? 200 juta. Ketika ditanya sama calon pembelinya, kamu ini kan rumah harga 100 juta, kenapa dijual 200 juta? Yang 100 juta itu harga tetangga yang baik. Jadi saya ini tinggal di sini selama sekian puluh tahun. Saya bertetangga sama fulan, tetangga saya. Ini tetangga yang super baik. Sehingga ketika kamu beli rumah ini, kamu itu sejatinya bukan hanya menikmati rumah ini, tapi kamu juga menikmati apa? Tetangga yang baik. Kira-kira jenengan mau gak tinggal di suatu tempat, di suatu rumah yang mewah, yang megah, tapi tetangga kanan kirinya semuanya jahat? Mau? Gak mau. Makanya orang Arab mengatakan al-jaru qobladdar. Kalau nyari rumah itu lihat apa dulu? Tetangga. Jadi kalau panjenengan mau beli rumah, ini tips ya. Tips bagi mereka yang mau beli rumah, mau ngontrak rumah, mau cari rumah, sebelum memutuskan membeli suatu rumah, perhatikan apa tadi? Tetangga. Nah, yang jadi masalah, kalau misalnya Allah menakdirkan kita kok tinggal di suatu rumah yang tetangganya napa? Tidak baik. Menjadi sesuatu yang dilematis. Arep pindah orang duit. Mau pindah enggak punya uang. Enggak pindah setiap hari repot terganggu. Anak-anak kita tumbuh kembangnya juga terganggu karena melihat perilaku jelek tetangga. Di rumah sudah berusaha semaksimal mungkin. Anak kita di rumah itu kita ciptakan lingkungan yang baik sebaik-baiknya. Bapaknya sudah berusaha menjaga lisan. Ibunya sudah berusaha menjaga lisan. Kakeknya, neneknya berusaha menjaga lisan. Tidak keluar kata-kata yang kotor. Tahu-tahu kosakata kotor dapat dari siapa? Dapat dari tetangga. Di rumah Masya Allah yang namanya tontonan betul-betul dijaga. Dipilih, diseleksi. Seselektif mungkin. Tidak bisa asal nonton di rumah. Tahu-tahu nonton di mana? Di rumah tetangga. PS sudah enggak sediakan di rumah. Game juga sama, tahu-tahu mainan PS di mana? Di rumah tetangga. Ketika kita mengalami kondisi seperti ini, memiliki tetangga yang kurang baik, dan anak kita terpengaruh dengan perilaku buruk tetangga itu, apa yang seharusnya kita lakukan? Di hadapan kita ada 3 tips untuk mengatasi pengaruh buruk tetangga yang tidak baik kepada anak-anak kita. Yang pertama, mulailah menciptakan ruang. Apa maksudnya ini, Ustaz? Mulailah menciptakan apa? Ruang. Menciptakan ruang di sini adalah berusaha membatasi pergaulan anak kita dengan tetangga atau anak tetangga tersebut. Wah, Ustaz, lawang tetangga di samping rumah ya sulit, Ustaz, dibatasi gimana? Bisa, asal mau. Jadi kadang-kadang itu bukan gak bisa, tapi gak mau. Panjenengan bisa meninggalkan rokok, gak bisa. Bukan gak bisa, tapi gak mau. Ya. Jadi walaupun tetangga itu ada di samping rumah kita, bisa. Anak kita itu dijadwal untuk tidak bermain dengan anak tetangga. Caranya bagaimana, Ustaz? Caranya adalah kita perhatikan jam main anak tetangga itu kapan. Misalnya jam mainnya anak tetangga itu sore, maka anak kita dibikin jam mainnya berbeda. Ini kalau misalnya anak ini sudah rusak banget. Jadi anak tetangga ini misalnya sudah rusak banget, maka jam mainnya anak kita, jam keluarnya anak kita ini disetting, diatur supaya tidak berbarengan dengan jam main anak tetangga. Wah, apa bisa terus-terusan seperti itu, Ustaz? Ya tidak. Pada suatu saat tidak apa-apa. Anak kita sesekali, jangan terlalu sering, anak kita sesekali tidak apa-apa disuruh bermain sama anak tetangga tersebut, tapi syaratnya harus diawasi. Nah, disinilah tugasnya orang tua untuk meluangkan waktu. Maka dari sini kita paham bagaimana aturan Islam itu luar biasa cermatnya. Ketika membagi urusan rumah tangga itu, menteri luar negerinya adalah siapa? Sinten, menteri luar negeri? Bapak, menteri dalam negeri sinten? Ibu. Dari sini kita mengetahui betapa cermatnya Islam membagi tugas tersebut. Selama ini, sebagian dari muslimah, sebagian dari kaum wanita mengira bahwa ketika wanita itu ditugaskan untuk jadi menteri dalam negeri di dalam rumah, itu dipikirnya, lah, masa wanita ini selalu ngurusi dapur, sumur, kenapa bu? Dapur, sumur, kasur. Masa wanita disuruh kayak gitu? Di mana emansipasi? Kenapa emansipasi, bu? Di mana emansipasi wanita? Dipikirnya ketika wanita itu ditugasi untuk di rumah itu, pekerjaannya itu cuma urusan itu-itu saja. Kalau seandainya wanita menjalankan seluruh tugas yang sudah dibebankan oleh agama kepada wanita dengan baik, saya yakin akan kekurangan waktu. Saya yakin akan kekurangan waktu. Banyak sekali pekerjaan di dalam rumah. Dan pekerjaan rumah itu bukan sesuatu yang remeh. Bukan sesuatu yang hina. Bukan sesuatu yang rendah. Bahkan itu adalah pekerjaan yang sangat mulia. Apalagi ketika para wanita, para istri itu menjalankan tugasnya dengan baik, mengurusi pendidikan anak sebaik-baiknya, mengawasi pendidikan mereka, maka itu akan menjadi sebuah investasi ukhrawi yang tidak ternilai harganya. Apakah hanya untuk mencari 700 ribu, 600 ribu, 1 juta, kemudian kita korbankan pendidikan anak kita? Aduh, gak sebanding antara yang didapatkan dengan yang dikorbankan. Yang didapatkan cuma 700, 600 ribu, sedangkan resiko yang diraih, anak-anak kita akan lepas dari perhatian pendidikan orang tuanya. Jadi ketika kita melepaskan anak kita suatu saat untuk bergaul dengan tetangga yang rusak tadi harus diawasi. Maka di sini terutama sang ibu berusaha untuk meluangkan waktunya mengawasi ketika anak bermain dengan anak tetangga. Nah, kalau misalnya ketika sedang bermain dengan anak tetangga itu ternyata anak tetangga melakukan hal-hal yang negatif, melakukan perilaku yang buruk, saat itulah kesempatan bagi orang tua untuk menegur langsung. Misalnya mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan. Ya. Kadang-kadang itu sering ya. Cuma salah sedikit ya, nuun sewu ya, ini saya ngasih contoh tapi jangan dicontoh. Cuma salah sedikit langsung keluar kata-kata GOBLOK. Napa? Ya, tahu-tahu langsung keluar kata goblok, ya. Yang seperti ini begitu telinga orang tua dengar, jangan diundur-undur. Jangan diundur-undur untuk apa? Untuk menegur kejadian tersebut. Ya. Atau ketika misalnya kita melihat anak tetangga kita ngajari makan sambil nopo? Lari-lari. Atau mungkin minum pakai tangan kiri. Maka saat itulah kesempatan bagi orang tua untuk menegur langsung. Siapa yang ditegur dua-duanya? Anak tetangga ya anak kita. Dengan cara yang baik. Supaya tidak menimbulkan apa? Rusaknya hubungan antar tetangga. Ya, karena tersinggung ini dan itu. Ya. Maka langkah yang pertama, agar kita bisa menghindarkan anak kita dari perilaku buruk tetangga dan anaknya, adalah mulai menciptakan ruang. Adapun tips yang kedua, agar kita bisa menghindarkan pengaruh buruk tetangga kepada anak kita adalah ajak anak kita untuk berkomunikasi. Kenapa? Ajak anak kita untuk berkomunikasi. Biasanya ketika langkah yang pertama tadi sudah kita lakukan, yaitu kita bikin anak kita jam mainnya berbeda sehingga jarang ketemu sama anak tetangga. Lama-lama anak ini mulai paham. Anak ini mulai paham, kemudian dia akan bertanya kepada orang tuanya. Bu, Pak, Abi, Umi, Ayah, Bunda, kenapa kok saya dibatasi pergaulannya dengan si Anu, anak tetangga, nama anak tetangga. Ketika anak mulai bertanya, maka saat itulah ajak anak kita untuk berkomunikasi. Misalnya dikasih contoh loh, nah kemarin kamu dengar nggak? Anak tetangga si Anu itu ngomong seperti ini. Ngomong jelek misalnya. Ngomong kata-kata yang tidak sopan. Lihat gak kamu ketika azan, anak itu tetap bermain. Tidak berangkat ke masjid. Kamu lihat gak kemarin anak tetangga ketika maghrib masih nobong? Masih kelayaban. Masih berada di luar sana. Kamu lihat gak kemarin anak tetangga jajannya itu asal, tidak bersih. Kamu lihat gak anak tetangga kemarin habis mainan pasir, makan jajan, gak apa? Gak cuci tangan. Nah, yang seperti ini kita jelaskan kepada anak. Dan ini perlu diterangkan dengan baik kepada anak. Kenapa? Karena khawatirnya kalau tidak dijelaskan dengan baik kepada anak, dikiranya dia itu sedang dikekang sama siapa? Sama orang tuanya. Padahal maksud dari orang tua membatasi pergaulan itu adalah supaya anak kita tidak terpengaruh efek buruk dari pergaulan yang tidak baik tersebut. Maka perlu dijelaskan kepada anak-anak, kamu gak apa-apa bergaul sama siapa saja, yang penting orangnya baik. Yang penting bisa memberikan pengaruh yang baik kepadamu. Jadi bukan berarti anak kita itu kemudian dikerangkeng, apa istilahnya itu yang di borgol itu diapakan? Dipasung, ya. Bukan berarti anak kita kemudian dipasung, enggak. Kalau perawan istilahnya apa? Dipingit. Ya. Bukan berarti anak kita itu tidak boleh bersosialisasi. Tapi kita sampaikan kepada anak kita, nak kamu silakan. Mau berteman sama siapa saja, yang penting dia baik. Dia membawa kebaikan. Tapi kalau misalnya ternyata teman itu membawa keburukan, maka jangan. Nah, ketika kita menjelaskan dan berkomunikasi kepada anak tentang perilaku yang buruk itu dan bahayanya bagaimana, kita bisa menggunakan dengan metode cerita. Metode kisah. Ya. Misalnya bisa kita bawakan kisah bagaimana Abu Thalib. Bagaimana siapa? Abu Thalib. Siapa Abu Thalib? Pamannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pamannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat berjasa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata meninggal dalam keadaan apa? Dalam keadaan kafir, tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu penyebabnya adalah karena Abu Thalib berteman dengan siapa? Abu Jahal. Dan juga para dedengkot-dedengkot musyrikin Quraisy yang lainnya, yang ketika Abu Thalib dalam keadaan sakaratul maut, Nabi kita Muhammad SAW masih berusaha keras supaya pamannya ini mau mengucapkan kalimat napa? La ilaha illallah. Tapi karena ada teman yang jahat, ada teman yang buruk, yaitu Abu Jahal dan kroni-kroninya, apa yang terjadi? Ternyata kalimat yang terakhir yang diucapkan oleh Abu Thalib adalah tetap mempertahankan agama nenek moyangnya. Lihat nak, bisa dijelaskan kepada anak bagaimana dampak buruk, bagaimana efek negatif ketika seseorang itu bergaul dan berteman dengan teman-teman yang tidak baik perilakunya. Nah, lewat kisah-kisah seperti ini kita bisa jelaskan kepada anak. Dan kisah-kisah yang serupa dengan itu banyak sekali. Asalkan kita mau baca aja. Asalkan kita mau baca. Tapi sayangnya banyak di antara para orang tua kadang-kadang kalau suruh baca apa? Ngantuk. Ya, sukanya apa? Sukanya nonton TV. Kalau enggak nonton TV, Facebookan ya. Atau Twitteran ya. Padahal ketika kita baca buku, jendela ilmu itu akan terbuka dengan lebar kepada kita, kemudian kita bisa tularkan kepada anak-anak kita. Ini adalah yang keberapa? Ini yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, dan mungkin masih ada yang lainnya, adalah tumbuhkan pemahaman positif di dalam diri anak kita. Tumbuhkan pemahaman yang nopo? Positif di dalam anak kita, di dalam diri anak kita. Satu hal yang perlu kita ingat bahwa anak itu karakternya terbentuk dari tiga hubungan. Hubungan dia dengan diri sendiri, hubungan dia dengan lingkungannya, dan hubungan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tiga hubungan inilah dengan izin Allah yang akan mempengaruhi perilaku anak kita baik atau jelek. Pertama, hubungan dia dengan diri sendiri. Yang kedua, hubungan dia dengan lingkungan, maksudnya teman-teman dan seterusnya. Yang ketiga, hubungan dia dengan Allah. Maka hubungan dengan Allah sangat penting untuk kita tanamkan sejak dini. Jadi terlambat kalau misalnya kita itu mengajarkan tentang Allah itu ketika anak sudah kuliah. Wah, itu telat banget. Yeah. Kita ajarkan hubungan seorang hamba kepada Allah sejak sangat dini. Sejak anak itu bukan hanya balita tapi batita. Bahkan begitu anak itu sudah mulai melihat, mendengar, mulai kita kenalkan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini pernah kita jelaskan, tema ini mengenalkan Allah kepada anak dalam silsilah fikih pendidikan anak yang judulnya Anak dan Rukun Iman, kalau nggak salah seperti itu. Ya, Anak dan Rukun Iman. Di situ kita jelaskan bagaimana mengenalkan Allah kepada anak kita mulai dari bayi, ya, sampai batita, balita, dan seterusnya. Ya, bahkan sampai dewasa, seingat saya sudah pernah kita sampaikan di sini. Maka maksud dari poin yang ketiga ini, tumbuhkan pemahaman positif kepada anak, adalah bagaimana kita menjelaskan kepada anak bahwa perilaku buruk itu dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kamu tidak boleh mengucapkan kata-kata yang tidak sopan, itu karena Allah yang melarang. Allah memerintahkan kita agar kita berkata dengan kata-kata yang baik. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Kalimat yang baik adalah sedekah, ucapan yang sopan adalah sedekah. Jadi ini yang kita tanamkan di dalam jiwa anak kita, bahwa Allah itu enggak suka kalau kamu itu perilakunya jelek. Sehingga sekalipun kamu ini tidak dilihat sama orang tua, kamu itu dilihat sama siapa? Sama Allah. Dan ini perlu kita sering jelaskan kepada anak kita. Contoh misalnya, misal ya, saya kasih contoh. Kita sebagai orang tua kan enggak suka kalau anak itu suka makan permen gitu ya. Ya, bikin gigi apa? Rusak, kemudian es-es yang mungkin banyak pewarnanya, banyak nopo? Zat apa namanya? Pengawetnya, kemudian jajanan yang di pinggir-pinggir jalan. Itu kan kita enggak mungkin kan mengawasi anak kita 24 jam. Maka kita berusaha untuk menanamkan di dalam jiwa anak kita, nak, bapak, ibu enggak ngelihat, tapi Allah ngelihat. Yang punya surga dan neraka itu Allah, nak. Maka dimanapun kamu berada, Allah melihat kamu. Nah, ini perlu kita tanamkan di dalam jiwa anak kita, dan sebelumnya kita tanamkan di dalam jiwa kita sendiri. Iya. Ketika anak sudah terbiasa mendapatkan pemahaman seperti itu, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, maka anak tidak akan mudah goyah pendiriannya. Ketika dia dipengaruhi oleh temannya yang tidak baik, untuk melakukan sesuatu yang tidak terpuji, saat itu anak akan mengatakan, oh tidak, itu gak baik. Kemudian temannya akan memprovokasi, kan gak ada bapak dan ibu. Kan bapak ibu kamu gak ngelihat. Maka dengan penuh keteguhan anak akan mengatakan, iya, tapi kan ada Allah, Masya Allah. Kalau sudah seperti itu, Masya Allah. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, anak kita tidak akan terpengaruh dengan perilaku buruk. Bahkan anak kita mungkin akan mempengaruhi teman kita menjadi baik. Mempengaruhi teman dia menjadi baik. Maka ini tiga hal atau tiga tips untuk menjauhkan anak kita dari pengaruh buruk tetangga atau anak tetangga. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Kita ulangi. Yang pertama adalah mulai menciptakan apa? Ruang. Yang kedua, ajak anak kita untuk berkomunikasi. Dan yang ketiga, tumbuhkanlah pemahaman yang positif kepada atau di dalam diri anak kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan kalau ada yang mau bertanya, kami beri kesempatan. Ya, terima kasih Ustaz atas banyaknya penjelasan di kesempatan pagi yang berbagi ini. Dari materi silsilah fikih pendidikan anak nomor 83, efek buruk lingkungan rusak bagian yang ke-9. Baiklah, pendengar Radio Insani melalui streaming dan juga para pendengar radio dakwah lainnya di kesempatan hari ini. Bagi Anda yang akan bertanya, bisa diajukan melalui line telepon radio masing-masing. Adapun untuk pendengar Radio Insani, kita langsung saja bacakan dari pertanyaan yang sudah masuk. Pertanyaan dari hamba Allah bertanya, bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon bimbingan dan juga nasihatnya bagaimana dengan sikap kita selaku anak dan juga orang tua untuk anak-anak kita berkenaan dengan lingkungan dari orang tua yang masih kurang baik. Ketika kita ajak anak-anak kita untuk ke tempat orang tua kita, ternyata dari lingkungan tersebut masih ada hal-hal yang tidak baik, semisal banyaknya orang-orang di lingkungan orang tua kita yang tidak mengerjakan sholat dan kemudian juga masih menggunakan acara atau tradisi-tradisi yang tidak disyariatkan. Bagaimana solusinya Ustaz untuk kita senantiasa dekat dengan orang tua kita dan juga anak-anak kita bisa dekat dengan mbahnya? Mohon nasihatnya Ustaz. Dalam kondisi seperti itu, ketika anak kita punya mbah, ya, punya kakek dan nenek yang belum terlalu paham dengan ajaran agama yang benar. Dan kalau misalnya kita bawa ke sana, maka sedikit banyak anak kita akan terpengaruh. Maka tiga hal yang tadi kita sampaikan bisa kita terapkan. Yaitu mulai membatasi. Ya, mulai membatasi. Karena bagaimanapun juga, kebaikan perilaku anak kita itu adalah sebuah prioritas yang harus kita kedepankan. Akan tetapi, ketika kita batasi intensitas pertemuan cucu dengan kakeknya, bukan berarti kemudian kita putus tali silaturahim. Dan ini harus kita garis bawahi. Kita tetap bisa menjaga tali silaturahim. Dan sekarang alhamdulillah banyak sekali sarana. Bisa dengan telepon, bisa dengan surat, ya, bahkan bisa dengan video call, ya, bisa telepon langsung si kakek dengan melihat wajahnya, wajah anak-anak. Yang ini mudah-mudahan bisa membantu anak untuk terhindar dari pengaruh negatif yang masih ada di lingkungan kakek dan neneknya. Dan jangan lupa, Anda sebagai anak dari kakek dan nenek tersebut, Anda punya kewajiban untuk mendakwahi orang tua Anda. Ya. Dan justru inilah ladang Anda untuk bisa mengajarkan ajaran Islam yang benar kepada mereka. Dan saya sering berinteraksi dengan sebagian jamaah pengajian yang mengeluhkan tentang ayahnya, tentang ibunya yang mungkin belum beribadah dengan baik, masih terpengaruh dengan hal-hal negatif tradisi, dan tidak setiap tradisi itu jelek. Ya, ketika tradisi itu bertentangan dengan agama baru, itu adalah sesuatu yang perlu kita perhatikan dengan baik supaya kita tidak terpengaruh. Nah, banyak sebagian dari jamaah yang mereka mengeluhkan, orang tua saya masih kayak gini, masih kayak gini. Maka kami sampaikan, doakan, bersabar, diajak, pelan-pelan. Sudah saya ajak Ustadz untuk hadir pengajian, tapi gak mau. Ya besok diajak lagi, dijemput. Sampai subhanallah, setelah sekian tahun, alhamdulillah ternyata beberapa saat yang lalu saya melihat, Masya Allah, jamaah pengajian itu sudah menggandeng bapaknya. Ya, hadir pengajian. Jadi butuh kesabaran. Butuh apa? Kesabaran. Butuh doa. Butuh perasaan tidak gampang putus asa. Dan mudah-mudahan kita semua, Anda juga dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa istiqamah mengajak orang tua kita semua mengikuti jalan dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, silakan. Ya, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Di kesempatan hari ini kita beri kesempatan untuk para pemirsa dan juga pendengar Radio Roja untuk bisa menyampaikan pertanyaannya. Silakan Mas Ari. Naam Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Pertanyaan pertama dari pesan singkat Ibu Ayu di Samarinda yang bertanya, Ustaz, saya sering mengeluh dan putus asa dengan kenakalan anak saya. Terkadang saya berpikir mungkin ini karena kesalahan dan dosa yang saya lakukan di waktu muda, dan kini saya harus memetik buah yang hasil dari kelakuan saya di waktu muda. Langkah apa yang harus saya lakukan agar anak saya menjadi anak soleh, Ustaz? Barakallahu fiik, silakan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi saudari penanya dan kita semuanya dari hal-hal negatif yang tadi disebutkan. Mengeluh putus asa karena anak nakal luar biasa, itu bukan solusi. Apakah ketika kita mengeluh dan berputus asa kemudian anak kita berubah? Jawabannya apa? Tidak. Ketika kita mengeluh dan mengeluh, apalagi sampai putus asa, itu sama sekali tidak merubah keadaan. Bahkan semakin memperburuk keadaan. Timbulnya perasaan, apakah ini akibat dari perilaku buruk saya ketika masih muda? Timbulnya perasaan itu bagus. Berarti kita menyadari bahwa apa yang Allah timpakan kepada kita itu merupakan akibat dari perbuatan kita. Dan ini perasaan yang bagus. Bahkan kalau tidak ada perasaan itu, malah mungkin kita tidak akan memperbaiki diri. Akan tetapi, tidak boleh berhenti sampai di situ. ah ini mungkin gara-gara perilaku buruk saya, ya sudah. Bukan. Bukan kita pasrah. Ini perilaku buruk saya yang dahulu. Anak saya terpengaruh buruk seperti ini. Ini mungkin gara-gara perilaku buruk saya dahulu. Terus, apa kelanjutannya? Kelanjutannya perbaiki diri. Kelanjutannya perbaiki diri. Ya. Walaupun nasi sudah menjadi apa? Bubur. Maka sekalian dibikin apa? Bubur ayam. Ya, jadi jangan nasi sudah jadi bubur terus dibuang. Bikin bubur itu jadi bubur ayam. Alias apa? Alias ketika Anda punya anak yang seperti itu, kemudian Anda sudah berusaha, jangan putus asa. Lanjutkan usahanya. Dan tidak harus Anda melihat hasilnya ketika Anda masih hidup. Ingat baik-baik. Tidak harus kita melihat hasil dari perjuangan kita ketika kita masih hidup. Yang penting berbuatlah. Dan betapa banyak ulama-ulama yang ketika mereka masih hidup, dakwah mereka belum terlalu tersebar. Tapi begitu mereka meninggal dunia, dakwah mereka tersebar kemana-mana. Bukan syarat kita itu harus melihat hasil dari perjuangan kita ketika kita masih hidup. Beberapa saat yang lalu saya kedatangan seseorang yang bercerita bahwa dia pernah punya masa lalu yang kelam. Bapaknya dulu sering menasihati dia dan dia gak berubah-berubah. Begitu bapaknya meninggal, dia berubah. Subhanallah. Apakah usaha keras bapaknya untuk menyadarkan si anak tadi, manakala anak itu belum berubah sampai bapak itu meninggal dunia, apakah usaha keras yang dilakukan oleh bapak itu akan sia-sia? Jawabannya apa? Tidak sia-sia. Tertulis di dalam buku kebaikan atau catatan amal soleh dari bapak tersebut. Maka jangan pernah putus asa. Jangan pernah putus asa. Lanjutkan terus perjuangan Anda untuk menyadarkan anak. Dan iringi dengan lantunan-lantunan doa yang tulus. Rasulullah SAW mengatakan, Inna qulubal ibadi baina asbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa syaa. Hati para manusia semuanya itu berada di antara dua jarinya Allah. Berada di antara dua jarinya Allah. Dan Allah akan membolak-balikkan hati para manusia itu terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mintalah kepada yang menguasai hati anak Anda. Dan Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan dan mengabaikan doa hambanya. Hanya saja Allah seringkali mengetes keseriusan kita. Sehingga ketika Allah belum mengabulkan, bukan berarti Allah itu mengabaikan doa kita. Akan tapi Allah merindukan rintihan doa hamba kepada Allah Azza wa Jal. Dan jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Naam Ustaz Barakallahu Fikum. Terima kasih atas penjelasannya. Semoga bermanfaat untuk ibu yang bertanya. Pertanyaan berikutnya dari Abdullah di Cilengsi, Ustaz. Ustaz, di bulan ini akan ada perayaan agama lain. Yang menjadi permasalahan adalah bahwasanya di supermarket, di mall, dan di TV-TV biasanya menghiasi dan mempertontonkan kebiasaan agama mereka. Nah, biasanya anak-anak kita suka meniru dan pengen tahu bagaimana menjelaskan yang benar kepada anak-anak kita. Barakallahu fiik, Ustaz. Silakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Cara menjelaskannya adalah dengan membentengi akidah yang benar. Dengan menanamkan pemahaman yang benar kepada anak kita. Dijelaskan kepada anak-anak kita bahwa secara duniawi berinteraksi dengan non-muslim, secara duniawi, interaksi dagang, bisnis, bertetangga, selama tidak meninggalkan efek negatif, tidak ada masalah. La yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk tidak berbuat adil gara-gara kebencian kita kepada seseorang. Jadi bukan berarti ketika kita membenci orang lain kemudian kita tidak berbuat adil kepada dia. Ya. Jadi bukan berarti kita itu kemudian berbuat jahat kepada mereka, tidak. Ini secara urusan duniawi. Akan tetapi ketika itu sudah masuk ke dalam ranah agama, dan perayaan-perayaan seperti itu adalah jelas masuk dalam ranah agama, bukan urusan duniawi. Ya, maka dalam kondisi seperti ini kita tanamkan di dalam jiwa anak kita, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Alias sendiri-sendiri pemahamannya. Maka tidak boleh kita biarkan anak kita menyaksikan itu. Bahkan kalau perlu kita batasi. Ya, keluarnya anak kita dalam masa-masa seperti itu. Toh tidak lama, paling seminggu. Dan kalaupun kita akan membutuhkan kalaupun kita membutuhkan sesuatu untuk kepentingan untuk kepentingan rumah tangga kita, maka kita bisa berangkat sendiri. Ya. Dan mudah-mudahan kita yang dewasa ini sudah lebih bisa memanage, ya, bisa mengatur pola pikir kita sehingga tidak terpengaruh. Kita yang beli, kita belikan buat anak-anak kita. Karena anak-anak itu kan rentan sekali. Rentan sekali untuk meniru. Ya. Bahkan yang perlu lebih diwaspadai adalah tontonan yang ada di layar kaca. Anda batasi anak untuk tidak ke mall, tidak kemana. Tahu-tahu di televisi setiap hari disuguhkan yang seperti itu. Maka Anda harus waspada. Anda harus waspada. Itu yang bisa dilakukan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Di kesempatan hari ini kita beri kesempatan untuk para pendengar Radio Bas FM Salatiga untuk bisa menyampaikan pertanyaannya. Di sana ada Mas Fajar untuk bisa menyampaikan pertanyaannya. Silakan Mas Fajar. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pada kami dari Radio Bas FM Salatiga. Ada pertanyaan yang masuk dari hamba Allah yang menanyakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustadz, saya mau bertanya, anak saya sekolah di sekolah reguler yang non pesantren dan ini sudah berjalan di kelas 3. Hanya saja yang saya menyayangkan di akhir-akhir seperti ini berkaitan tentang adanya perayaan-perayaan yang ada di akhir tahun di daerah sekitar saya, tepatnya sering sekali mengadakan perayaan seperti musik-musik yang ada di jalanan seperti drum black dan sebagainya. Saya sebenarnya tidak ingin anak saya mengikuti perayaan tersebut, namun apalah daya saya karena anak saya sudah kelas 3 dan sebenarnya saya ingin menarik anak saya untuk keluar dari sekolah itu untuk pindah ke pesantren. Namun sayang sekali karena anak saya sudah kelas 3, saya merasa sayang dan anak saya sudah mendekati waktu untuk ujian nasional. Apa langkah yang harus saya ambil agar anak saya tidak ikut terpengaruh dengan hal-hal yang kurang bermanfaat seperti itu? Silakan Ustaz. Seandainya Anda bisa menarik, maka itu lebih baik. Tapi seandainya Anda tidak bisa menarik karena satu dan lain hal, maka PR Anda cukup berat untuk melakukan pembentengan kepada anak. Ya. Jadi ketika kita tidak bisa menghindar, maka kita melakukan pembentengan. Pembentengan yang kuat. Ya, pembentengan yang kuat. Yaitu dengan seperti yang saya sampaikan tadi adalah menanamkan pemahaman yang positif. Mana yang baik, mana yang tidak baik, dijelaskan kepada anak. Kenapa ini baik, kenapa ini tidak baik, dijelaskan. Apalagi sudah SMP. Kalau sudah SMP, sudah bisa dijelaskan kepada anak. Kenapa ini tidak boleh, alasannya ini. Kenapa ini boleh, alasannya ini. Disampaikan kepada anak. Ya. Maka disinilah peran berat dari orang tua. Peran berat dari orang tua. Idealnya adalah orang tua mencarikan sekolah yang Islami buat anak. Itu idealnya. Ya. Dan inilah yang seharusnya dilakukan oleh para orang tua. Akan tetapi ketika dalam satu dan lain kondisi kemudian anak sudah terlanjur masuk ke sekolah yang tidak Islami, kalau memang bisa dicabut, dipindahkan ke sekolah yang Islami itu lebih baik. Ya, dan menjaga keselamatan anak dari sisi akidahnya, dari sisi keyakinannya lebih mahal dari segala sesuatu. Ya. Kalaupun ternyata itu enggak bisa dilakukan juga karena hal-hal yang bisa ditolerir secara agama, maka saat itu seperti yang saya katakan tadi, bentengi anak kita semaksimal mungkin supaya anak kita tidak terpengaruh dengan ekses-ekses negatif yang ada di luar sana. Dan mungkin Anda bisa memohonkan kepada pihak sekolah bahwa anak saya mohon untuk dilibatkan di dalam eskul yang lebih bermanfaat buat anak-anak saya, dan untuk eskul yang anu mohon anak saya tidak dilibatkan. Dan ini haknya orang tua. Ya, selama anak tersebut dia menunaikan kewajibannya dengan baik di sekolah, belajar dengan baik, perilakunya baik, pihak sekolah setahu kami tidak bisa memaksakan anak untuk mengikuti kegiatan eskul yang tidak disukai oleh anak atau tidak disukai oleh orang tuanya. Kenapa memaksakan? Kenapa memaksakan? Mungkin ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.